Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Insyaallah ta'ala, mulai pada hari ini kita akan melanjutkan silsilah kita, pelajaran kita berkaitan masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala kita telah menyelesaikan beberapa kitab dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil hamdu wal minnah, dan hanya milik Allah lah pujian dan juga karunia. Sudah kita selesaikan al-usulus salasah, kemudian al-qawaidul arba', kemudian al-usulus sittah, kemudian nawaqidul Islam, dan sekarang insyaallah kita akan mulai membaca salah satu kitab yang dikarang oleh al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang mana kitab ini termasuk kitab yang sangat bagus dan sangat mulia, penuh dengan faedah dan menjelaskan beberapa syubhat yang disebutkan oleh orang kafir, orang-orang musyrikin mengenai ibadah mereka. Ada di antara mereka yang mengatakan itu adalah wasilah, perantara-perantara agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya kami itu tidak menyembah berhala, kami itu cuman menyembah orang soleh, kami itu cuman ini dan itu. Banyak. Namun perlu diketahui barakallahu fikum bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidaklah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang juhal, orang-orang ahlu dalal, ahlu bid'ah wad dalal, yang mereka menuduhkan bahwasanya ahlu sunnah itu adalah wahabiyah. Ahlu sunnah itu adalah apa? Adalah kelompok al-wahabiyah, pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini adalah tuduhan yang khata', tuduhan yang keliru, sebagaimana sudah pernah kami jelaskan. Sudah kami jelaskan pada pertemuan atau pelajaran yang dulu sudah kita lewati. Namun tidak masalah kalau seandainya kita ulangi bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu terkenal dengan namanya, dan beliau adalah termasuk salah satu ulama ahlu sunnah an-najd. Sehingga beliau sering disebut dengan An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan beliau ini berbeda dengan yang disangkakan mereka. Mereka mengatakan kalian itu wahabiyah, kalian itu wahabiyah, seperti tuduhan syiah rafidah isna asyariyah, kelompok sesat yaitu syiah rafidah. Mereka menuduhkan bahwasannya ahlu sunnah itu wahabiyah. Kemudian Imam Bukhari itu wahabiyah, Imam Muslim itu wahabiyah. Ini menunjukkan bodohnya mereka, bodohnya mereka terhadap apa makna wahabiyah sebenarnya. Kita jelaskan bahwasannya pada asalnya usul-usul daripada al-wahabiyah itu adalah kelompok sesat, kelompok dolah yang dipelopori atau dipimpin oleh siapa? Abdul Wahhab ibn Abdurrahman ibn Rustum itu. Abdul Wahhab ibn Abdurrahman ibn Rustum. Kalau itu benar, pengikutnya dijuluki dengan Wahabiyah. Waktu itu ketika munculnya pada abad ketiga atau kurang lebih di akhir abad kedua, jadi masuk pada abad ketiga. Tersebar pemikirannya Ibadiyah namanya, kelompoknya pemikiran Ibadiyah, tidak jauh dari pemikiran Syiah Rafidah, tersebarnya di daerah Afrika. Di daerah Afrika ya tersebarnya. Kelompok apa? Kelompok Al-Wahabiyah ini nisbah kepada Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum itu. Kelompok sesat. Kemudian sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini beliau belakangan, dalam artian jauh daripada kelompok-kelompok sesat itu. Jauh, berbeda. Dan bahkan beliau ini, kalau seandainya dinisbahkan dengan Al-Wahhabiyah, nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak cocok. Karena beliau namanya siapa namanya? Namanya Muhammad. Seharusnya kalau seandainya mereka hendak menuduhkan atau menisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, namanya bukan Wahabiyah tapi Muhammadiyah. Dan itu pun tidak diridhoi, dalam artian tidak benar juga dinisbahkan kepada beliau, dijuluki dengan Muhammadiyah, tidak cocok. Namun bagaimana? Kita katakan bahwasannya kelompok Al-Wahhabiyah itu kelompok sesat yang nisbah kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ya, pemikirannya tersebar di daerah Afrika waktu itu. Nah, kemudian perlu diketahui, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini termasuk salah satu syekh yang sangat mulia dan juga kuat dalam berdakwah. Nah, waktu itu termasuk salah satu yang merintis dakwah di negara Saudi Arabia. Munculnya, tegaknya, terbentuknya, nah, kerajaan, terbentuknya negara Saudi Arabia adalah diantaranya apa? Dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melalui perantaranya Syekh Al-Alamah Muhammad bin Abdul Wahab ini. Jadi waktu itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nah, berunding atau bermusyawarah dengan raja siapa? Nam raja di Saudi waktu itu, Amir Muhammad bin Saud. Amir Muhammad bin Saud kemudian berunding dan bermusyawarah dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Benar, diadakan musyawarah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjanjikan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan enam kemenangan pada dirimu dan juga akan memberikan rezeki yang luas dan juga akan memberikan enam kemapanan dalam memimpin ini. Enam. Tapi dengan cara berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Akhirnya usulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diterima oleh Al-Amir Muhammad bin Saud, diterima dan akhirnya berdakwahlah beliau. Jadi beliau dari si berdakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, na'am, berdakwah dengan berjihad, memerangi orang-orang yang berbuat syirik. Terus kemudian dari si kekuatan, na'am, dibantu oleh siapa? Oleh Amir Muhammad bin Saud ini. Akhirnya terbentuklah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala negara Saudi Arabia. Nah, sehingga beliau memiliki peran yang sangat besar, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai sekarang ya, sampai sekarang kalau kita perhatikan keturunan dari raja Saudi itu, nam Alus Saud. Alus Saud itu keluarganya Saud, Muhammad bin Saud, Alus Saud, Alus Saud, Alus Saud, seperti itu. Dan mufti am sana, mufti yang memberikan fatwa di sana, ahlu fatwanya siapa sana? Nam keturunannya Alus Syekh. Alus Syekh, Alus Syekh, Alus Syekh itu masih keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala barakallahu fikum. Itu termasuk salah satu pembukaan berkaitan masalah siapa sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan seperti yang mereka sangka, nam Abdul Wahab ibnu Abdurrahman ibnu Rustum itu. Karena itu adalah kelompok sesat yang dinisbahkan pada mereka Al-Wahhabiyah. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap senantiasa dimanapun mereka berada dan di zaman manapun, nam setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meninggal, nam Allah Ta'ala jadikan kitab-kitab beliau berbarokah. Mulai dari usul salasah, banyak penyarahnya. Kemudian Qawaidul Arba, usul sittah, Nawaqidul Islam. Nah, sekarang kitab yang akan kita baca ini, kitab Kasyfus Syubhat, ini juga banyak. Disyarah oleh beberapa para ulama. Nam, disyarah oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah Ta'ala. Jadi insyaAllah Ta'ala kita akan bacakan kitab yang sangat, nam, berharga dan juga berbarokah ini insyaAllah Ta'ala, yaitu kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, yaitu kitab Kasyfus Syubhat. Naam, berkaitan masalah menyikapi atau membongkar syubhat-syubhat ahlul bidah wad dalal wasyirkiyat. Naam, itu. Kita baca sedikit. Naam, kata beliau di sini kita ambil mulai dari halaman 12. Nah, berkaitan masalah apa itu Kasyfus Syubhat itu? Naam, kata beliau, wal muradu bil kasyf, yang diinginkan kasyf sini, naam, kasyf syubhat, kasyfu asyubhat, apa itu kasyf? Izalatul ghita an syai. Pada asalnya kasyf ini adalah izalatul ghita, menghilangkan tutup dari sesuatu. Jadi sesuatu kalau tertutupi itu tidak bisa kelihatan. Botol itu kalau ada tutupnya, naam, kita untuk melihat di dalamnya atau untuk mengambil dalamnya itu enggak bisa. Naam, namun ketika dibuka dihilangkan ghita-nya, tutupnya, penutupnya, tampaklah semuanya dengan jelas. Izalatul ghita an syai', menghilangkan tutup dari sesuatu. Itu secara bahasa seperti itu, al-kasyf. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fakasyafna 'anka ghita'aka. Naam, kemudian kami singkapkan, kami bukakan, naam, darimu ghita'aka, yang menutupi matamu. Nah, menutupi matamu. Selama ini kamu tidak melihat, tidak memperhatikan bahwasanya kematian akan hadir. Kematian akan menghampiri. Wa syubhatu jam'u syubhah. Syubhat itu jamak dari syubhah. Jadi syubhatun itu jamak mufradnya syubhah. Wa ya al-amru al-mustabih al-mukhtalaf. Naam, alladhi la yudra hal huwa haqqun am batil. Perhatikan ini. Syubhat itu berarti adalah perkara yang mustabih, yang masih tersamarkan. Nah, yang masih tersamarkan kemudian apa? Mukhtalif, berbeda-beda, tersamarkan berbeda-beda. Nam alladzi la yudra, tidak diketahui hal huwa haqqun am batil. Tidak diketahui apakah itu batil atau hak. Itulah syubhat. Sehingga hati-hati dengan syubhatnya. Nam alqulubud dha'ifah wal syubhat khattafah. Alqulubud dha'ifah wal syubhat khattafah. Nah, hati itu lemah, kemudian syubhat itu menyambar-nyambar. Dalam artian, seseorang ketika tidak diberi keimanan yang kuat, ilmu yang mapan, dia akan terombang-ambingkan oleh fitnah dan tersambar oleh syubhat ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kata beliau, wa minhu qaulur rasul. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, hadisnya Nu'man bin Bashir, hadisnya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, apa? Innal halala bayyinun. Nah, wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqada syubhat faqad istabara 'ala dinihi wa 'irdihi. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia ini mengenai syubhat. Nah, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan antara dua perkara itu, perhatikan, antara yang halal dan yang haram ada apa? Umurun mustabihat. Ada perkara-perkara yang samar. Perkara-perkara yang masih samar, tidak jelas itu halal atau haram. Tidak jelas itu hak atau batil. Nah, kata beliau apa? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia, mayoritas manusia tidak tahu enam syubhat tersebut. Faman ittaqada syubhat, namun barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, menjauhi syubhat, faqad istabara 'ala dinihi wa 'irdihi. Perlu diperhatikan ini. Sungguh dia telah mensucikan atau berlepas diri. Nah, mensucikan untuk agamanya serta kehormatannya. Jadi orang yang selamat itu adalah orang yang jauh dari fitnah. Orang yang tidak mendekat fitnah. Orang yang tidak apa menjerumuskan diri pada fitnah. Tapi mengetahui fitnah itu. Dalam rangka apa yang mengetahui fitnah? Sudah kita sebutkan. Dalam rangka kita berhati-hati. Araftu syarra lal syarri. Itu. Sering kita sebutkan itu kan. Lakin li atawakkihi. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, namun untuk berhati-hati. Kami mengetahui syubhat bukan untuk terjatuh dalam syubhat. Kami mengetahui fitnah bukan untuk terjatuh pada fitnah, tapi untuk berhati-hati. Maka barang siapa yang tidak tahu kejelekan yang ada pada kebaikan tersebut, dikhawatirkannya yaqa'u fihi, dia akan terjatuh ke dalam perbuatan jelek tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah fitnah. Sehingga kata beliau, solusi terbaik ketika menjumpai syubhat, perkara yang samar tidak jelas ini hak atau batil, ditinggalkan dan berlepas diri. Dah itu. Nah, hadisnya ringkas, padat, mudah dihafal, tapi makna besar. Maknanya adalah besar. Dan inilah menunjukkan apa? Kesempurnaan daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dalam keadaan apa? Membawa syariat yang sangat sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dalil yang menunjukkan bahwasanya sempurnanya agama Islam ini. Semuanya dijelaskan, dan Allah taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang keadaan orang-orang mujrimin. Naam. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Dan segala sesuatu kami telah merinci dengan sebenar-benar rinciannya. Dijelaskan ini halalin haram, dirinci semuanya dengan benar-benar rincian yang tepat. Ya, seperti ayat dain, ayat berkaitan masalah hutang, kemudian ayat berkaitan masalah pernikahan, ayat berkaitan masalah warisan, ayat berkaitan masalah enam tolak perceraian, semua dijelaskan. Enam secara terperinci. Kalau seandainya belum sempurna, dalam artian tidak didapatkan dalam Al-Qur'an, masih ada As-Sunnah. Karena kedua-duanya Al-Qur'an dan Sunnah adalah apa? Adalah wahyu yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibedakan, sehingga harus dengan Al-Qur'an was Sunnah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan itu adalah wahyu yang Allah taala wahyukan. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, al mustabihatu huna al muradu biha. Dan perkara yang sama di sini yang diinginkan adalah al umurul lati la yudra. Hal hiya minal halal au minal haram. Nah, perhatikan ini. Yang diinginkan dengan perkara mutasyabihah ini dalam hadis ini, nama baina umurun mustabihat. Apa yang diinginkan dengan itu? Yang diinginkan adalah perkara-perkara yang tidak diketahui, apakah dia termasuk halal atau haram. Nam lisababi tajadu bil adillah fiha, karena dengan sebab apa? Bertumpuknya dalil. Nah, bertumpuknya dalil akhirnya tidak diketahui apakah ini halal atau haram. Nah, wala ya'lamuha illal khawas min ahli al-ilm. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali apa? Orang-orang khusus dari kalangan ahli ilm. Seperti itu. Jadi terkadang orang kalau tidak paham masalah syubhat, dia makan saja. Tahu bahwasanya itu bakso tercampur dengan daging babi, kan syubhat. Dalam artian benar enggak itu? Halal atau haram? Benar ada campuran daging babinya. Kalau orang yang paham tinggalkan langsung. Faman ittaqada syubhat faqad istabara 'ala dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang menjauhi syubhat, nah menghindari syubhat, maka sungguh dia telah mensucikan, membersihkan dirinya dan kehormatannya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fasyubhatu huna, sekarang syubhat di sini, kasyu syubhat al-muradu biha al-umur al-mustabiha allati fiha talbisun wa taghtiyatun wa tamwihun 'alan nas yadhunnunaha haqqan. Perhatikan ini, wa hiya laysat bihaqqin. Dan syubhat yang diinginkan dalam kitab ini, kitab yang akan kita baca ini, kasyu syubhat, nah menyingkapi atau membongkar syubhat-syubhat. Apa syubhat yang diinginkan di sini? Syubhat yang diinginkan di sini adalah perkara-perkara yang masih samar, nah masih rancau samar, allati fiha talbis, yaitu yang di dalamnya ada talbis, penyamaran, wa taghmiyah, tutup, ada penutupnya, wa tamwih, nah pengkaburan. Jadi dalam perkara-perkara tersebut ada perkara-perkara yang terdapat apa? Penyamaran, penutupan, pengkaburan, alannas, di hadapan manusia atau untuk manusia. Yadunnunaha haqqan, yang manusia itu menyangka itu adalah benar. Talbis. Mereka mengatakan kami itu tidak menyembah mereka, kami itu tidak mengibadahi mereka, cuman kami menjadikan mereka perantara. Menjadikan perantara-perantara agar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya syubhat. Talbisun wa taghtiyatun wa tamwih, kata beliau. Semacam tipu daya, penutupan, pengkaburan, enam, penyamaran ini, pengkelabuhan dan semisalnya. Wa hiya laysat bihaqqin, padahal bukan benar. Itu tadi ucapan apa? Ucapan-ucapan itu benar, tapi urida biha batil. Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tapi diucapkan itu yang diinginkan kebatilan gitu loh. Biar diperbolehkan menjadikan perantara para wali, orang-orang soleh. Nah, sehingga mereka tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Syubhat. Wa kasyfuha wal idah li butlaniha. Sedangkan kasyfuha, apa kasyfuha maksudnya? Menyingkapinya maknanya adalah huwa al-idah li butlaniha. Menjelaskan, menerangkan, na'am, menguraikan tentang batilnya perbuatan tersebut atau batilnya perkara-perkara tersebut. Itulah yang diinginkan. Jadi kasyfu syubhat adalah membongkar enam perkara-perkara yang tersamarkan, perkara-perkara yang sudah tersamarkan, enam terancokan di hadapan manusia, yang manusia mengira itu adalah hak padahal batil, atau mengira itu adalah batil padahal itu hak, dicampur baurkan, dibikin apa pengkaburan seperti itu. Wal muradu huna kasyfu ma kana 'inda an-nas min syubhatin haula ibadatil qubur wal istighatsah biha allati 'ammat katsiran min biladil Islam. Mimba adil kurun fadlah, perhatikan di sini. Yang diinginkan sekarang secara khusus lagi pada kitab yang akan kita baca ini, kasyfu syubhat, maknanya apa? Adalah membongkar atau membuka atau menjelaskan perkara-perkara yang manusia itu berada di atasnya berupa syubhat-syubhat, perkara yang tersamarkan seputar apa? Seputar menyembah kuburan, beribadah terhadap kuburan, beristighosah dengan kuburan, minta pertolongan dengan kuburan, minta bantuan, minta perlindungan dengan kuburan. Allati 'ammat katsiran biladil muslimin atau biladil Islam, yang sudah menyeluruh dan hampir semuanya negeri kaum muslimin itu ada seperti itu. Min ba'dil qurun fadlah, setelah berlalunya al-qurun al-mufaddalah, generasi-generasi yang diberi keutamaan. Siapa itu? Generasinya sahabat, tabi'in, wa asbab tabi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Rasulullah. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka dari kalangan siapa? Tabi'in wa asbab tabi'in. Adapun yang muncul setelah qurun fadhalah, enam generasi yang telah diberi keutamaan, karena setiap generasi itu nanti enam, satu generasi berapa tahun? Satu generasi itu mi'at sanah, 100 tahun. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya itu akan ada generasi yang baru. Nah, disitulah setiap generasi itu pasti Allah Ta'ala selama masih menjaga agama ini, menumbuhkan atau menghidupkan di situ al-mujaddid, orang yang memperbarui agamanya. Di antaranya beliau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, nah, digelari dengan al-mujaddid, memperbarui, dalam artian bukan memperbarui agama Islam, dalam artian agama Islam itu ditambahi, dikurangi, enggak. Cuman menghidupkan kembali gitu ya. Menghidupkan kembali, memulihkan kembali, menjelaskan kembali bahwasannya Islam yang benar itu seperti ini. Nah, bahkan waktu itu sebelum datangnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Mekah itu ya, di Mekah sekeliling Ka'bah itu ada 4 mihrab. Nah, 4 mihrab digunakan oleh apa masing-masing yang mengikuti madhabnya masing-masing. Mihrab yang satunya madhab Syafi'i. Pengikutnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu. Kemudian mihrab yang satunya lagi pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali. Nah, mihrab satunya lagi pengikutnya siapa? Nu'man bin Tsabit. An-Nu'man ibn Tsabit. Pengikutnya Abu Hanifah itu, Al-Hanafi. Kemudian satunya lagi pengikutnya siapa? Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Nam Maliki. Jadi 4 mihrab itu dulu ada di sekeliling Ka'bah itu. Begitu datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, diperbarui, semua dakwahnya dikendalikan, akhirnya apa? Semuanya itu dihancurkan. Dalam artian, dimusnahkan, tidak ada lagi mihrab-mihrab yang lain kecuali satu tok Ka'bah. Sehingga setelah itu dipersatukan kaum muslimin, semuanya mengarah ke Ka'bah. Tidak ada Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, semuanya jadikan satu. Tidak ada yang namanya ta'asub madhabi. Fanatik terhadap madhab tersendiri. Barakallahu fikum, seperti itu. Haitsu udkhila fil islami ma laysa minhu. Yaitu yang mereka orang-orang yang membuat perkara baru setelah tiga generasi yang diberi keutamaan itu, generasi sahabat dan juga tabi'in, kemudian atba' tabi'in, mereka memasukkan di dalam agama Islam ini perkara yang bukan termasuk agama Islam. Perkara-perkara yang baru intinya itu. Bid'ah. Wa dhalika an tariq asy-syi'ah wal mutasawwifah. Jelas ini. Masuknya melalui siapa? Masuknya melalui dari jalannya, jalurnya Syiah. Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah yang mereka berusaha menutup-nutupi di hadapan kaum muslimin, mengatakan kami itu cinta kepada Ahlul Bait. Cinta kepada Ali bin Abi Thalib, cinta kepada Fatimah Az-Zahra, cinta kepada anaknya Husain katanya. Itu semuanya kadzab ya, pendusta. Jangan dipercaya. Syiah Rafidhah. Pertama kali di antaranya pembesar mereka adalah siapa? Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Jadi waktu itu Abdullah bin Sabah Al-Yahudi ini hulu dia, berlebihan ketika memuji siapa? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mengatakan dia berani mengatakan bahwasanya ya Ali antallahu haqqan katanya. Kamu itu adalah Allah yang sebenar-benarnya. Diangkat Ali sebagai Allah, bayangkan. Diangkat sebagai ilah, melebihi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hulu. Akhirnya waktu itu Ali bin Abi Thalib marah. Ali bin Abi Thalib marah sehingga mengumpulkan atau membuat semacam parit, akhirnya dinyalakanlah api di situ. Ya, pengikutnya Abdul Sabah, barang siapa yang masih mengakui dan tidak tobat, sudah masukkan dalam api itu, dibunuh melalui api. Namun perlu diingat ya, hukuman tersebut waktu itu dikomentari oleh siapa? Oleh Abdullah bin Abbas. Dalam artian Abdullah bin Abbas tidak setuju dengan hukuman tersebut. Karena hukuman bagi orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam, apa hukumannya? Dibunuh tapi tidak dengan cara dibakar. Karena waktu itu kata Ibn Abbas, "Law kuntu ana," kalau seandainya waktu itu aku yang menghukum mereka, "ma harabtu binar," aku tidak akan bakar dengan api. Dikarenakan aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'adzib binar illa rabbun nar." Tidak boleh membunuh dengan api, mengazab dengan api kecuali Rabb-nya memiliki api. Tapi bagaimana hukumnya? Menghukumnya sebagaimana hukuman yang Allah Rasulullah tetapkan. Apa itu? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad dari agamanya maka bunuhlah dia, tapi tidak dengan cara membakar. Nah, barakallahu fikum. Intinya khulasahnya Syiah ini, munculnya dari pemikirannya dari orang Yahudi. Abdullah bin Sabah Al-Yahudi naudzubillah ya. Kelompok mereka di antara kelompok Sabaiyah. As-Sabaiyah, kelompok pecahan dari Syiah Rafidhah. Mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib, padahal pada asalnya mereka justru merusak dan mencaci maki mertuanya. Siapa mertuanya? Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mertuanya Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah. Fatimah anaknya atau putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Barakallahu fikum. Wal mutasawwifah, dan orang-orang sufi. Munculnya rusaknya agama Islam setelah generasi yang utama itu, tiga generasi, dibikin bersumber dari jalannya Syiah Rafidhah dan Mutasawwifah. Orang-orang sufi yang mereka menisbahkan kepada suf katanya. Suf itu adalah apa? Adalah kulit domba. Nah, kulit domba yang waktu itu mereka katanya berpakaian dengan terbuat dari kulit domba, akhirnya mereka terkenal zuhud, meninggalkan dunia dan banyak beribadah, pakaian compang-camping. Nah, kadang awak kulusut, kadang nah seperti itu. Nah, itu aslinya seperti itu ya. Nisbahnya mereka pada suf katanya. Pakaian suf terbuat dari kulit domba dan semisalnya. Fahumul ladzina tasabbabu fi nashri hadhihi syubhat, maka mereka lah itulah. Mereka orang-orang Syiah dan orang Sufiin itu, mereka itulah yang menjadi sebab tersebarnya syubhat-syubhat ini. Wa hadhihi syirkiyat, dan juga kesyirikan-syirikan ini, allati intasharat fi biladil Islam, yang tersebar di negeri kaum muslimin, nah bi hujjatin wahiyah, dengan burhan atau bukti yang lemah, wal juhal yadhunnunaha haqqan, orang-orang yang bodoh menyangka itu benar. Jadi jangan sampai kita seperti mereka. Terlebih-lebih lagi ahlus sunnah wal jamaah, insyaallah ta'ala lebih mengerti, karena mereka apa? Yang mereka andalkan dan mereka pertama kali ajarkan adalah tauhid. Bagaimana mengenal tauhid kemudian melawan na'am lawannya, dalam artian mengenal tauhid kemudian mengenal juga lawannya, asyirik. Seperti itu. Nah, sehingga mereka insyaallah termasuk orang-orang yang jauh daripada keyakinan seperti ini. Cuman jangan merasa aman, tetap harus berhati-hati. Fayaqulun, mereka mengatakan, inna haula'il mauta na'am ibadus salihun, katanya. Syubhat lagi. Mereka mengatakan bahwasanya mereka orang sudah mati itu, orang-orang sudah mati itu adalah katanya adalah para hamba Allah Ta'ala yang soleh, katanya. Walahum makanatun indallah, syubhat lagi. Jadi orang-orang soleh yang sudah mati itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahnu unasun mudnibun. Nah, inilah yang bikin orang itu tertarik. Mereka mengatakan apa? Adapun kita, kita ini adalah manusia-manusia yang banyak dosa. Tidak layak kalau seandainya kita langsung menyembah Allah. Tidak layak kalau seandainya kita langsung minta kepada Allah. Tidak pantas kalau seandainya kita langsung beristighosah dengan Allah Ta'ala langsung. Tidak pantas, tidak layak. Kita ini adalah orang-orang yang banyak dosanya. Mereka itu orang yang mati itu para wali, orang-orang soleh. Mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, katanya. Fahum yatawassaluna bihim, akhirnya mereka menjadikan wasilah, perantara-perantara dengan mereka, orang-orang soleh atau para wali yang mereka anggap wali, tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang benar bagaimana? Yang benar kita kalau meminta langsung, ya, fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'al billah, ya kan? Dalam hadis yang sahih itu, hadis Ibnu Abbas, apabila engkau minta kepada Allah, minta langsung kepada Allah Ta'ala. Dan apabila engkau meminta perkara, nah, sesuatu mintalah kepada Allah Ta'ala langsung. Nah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta, minta pertolongan, fasta'in billah, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan melalui perantara-perantara mereka, syubhat semua ini. Nah, wa yaj'aluna hum wasa'ita bainahum bainallah, kemudian mereka menjadikan orang-orang soleh sudah mati tadi atau para wali yang mereka anggap wali, menjadikan mereka adalah perantara-perantara antara mereka dan antara Allah Ta'ala. Fi ghufranidzunub, untuk atau agar diampuni dosanya. Wa yataqarrabuna ilaihim, dan agar mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui mereka dengan sebenar-benar pendekatan, kata mereka. Mana abduhum illa liqarribuna ilaihi zulfa, katanya. Kami itu tidak mengibadahi mereka, kami tidak menyembah mereka, melainkan agar apa? Agar mereka bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Kadzab, pendusta itu ya. Nah, padahal yang namanya ibrah apa? Al-ibrah bil haqa'iq. Yang namanya jadikan patokan atau pelajaran itu hakikatnya. Hakikatnya mereka minta pada siapa? Selain Allah, dah syirik. Hakikat mereka meminta pada siapa? Pada berhala, syirik. Hakikatnya mereka meminta kepada siapa? Orang soleh sudah mati, syirik, sudah jelas. Nah, walaupun dinamakan dengan penamaan yang lain, karena al-ibrah bil haqa'iq la bi mujarradi mada ikhtilafi, naam ikhtilafi atau ikhtilafi tasmiyah. Naam, al-ibrah bil haqa'iq la bi mujarradi naam ikhtilafatil tasmiyah. Yang jadikan patokan itu adalah hakikatnya, bukan perbedaan-perbedaan nama. Dinamakan walaupun namanya ini, namanya itu, kalau intinya, kesimpulannya, hakikatnya menyembah selain Allah, syirik, selesai. Naam, itu yang disebutkan beliau di sini. Naam. Sedikit lagi. Kemudian wa bisababi dzalika taghayyatul aqidatut tauhid, dengan sebab itu berubahlah akidah tauhid ini. Inda katsirin minan nas, keyakinan manusia berubah. Kebanyakan manusia berubah keyakinannya. Min ahdi ba'idin min ahdin ba'idin ba'dal mi'at rabi'ah. Nah, dari proses yang jauh sekali. Dari zaman yang jauh sekali setelah mi'at rabi'ah. Apa maksudnya? Setelah kurun al-mufaddalah, karena setiap kurun, setiap korn, setiap generasi, nama itu apa? 100 tahun. Jadi setelah 3 kurun itu, zamannya sahabat 100 tahun, zamannya tabi'in 100 tahun, zamannya tabi'ut tabi'in 100 tahun berarti apa? Mi'atur rabi'ah. Jadi tahun 100 tahun yang keempat. Berarti apa? Berarti zaman generasi yang keempat. Nah, itu seperti itu. Setelah generasi yang ketiga selesai, masuklah generasi yang keempat ini, hatta qayyadallahu li hadil ummah ulama, hingga Allah Ta'ala bangkitkan untuk umat ini para ulama, yakshifuna hadis syubhat, yang menyingkat, membongkar syubhat-syubhat ini. Wa min abrazihim Syekhul Islam Ahmad Ibn Taymiyah, termasuk ulama yang paling mulia dan paling nampak sebagai mujaddid, pembaharu dan agama Islam yang sahih ini. Siapa? Syekhul Islam Ahmad Ibn Taymiyah. Nama beliau Ahmad bin Abdul Halim ya. Nama beliau Ahmad bin Abdul Halim Abul Abbas. Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, alladhi qama wa dahadha hadis syubhat, yang beliau tegak berdiri, berjuang berdakwah, kemudian mematahkan syubhat-syubhat ini. Wa waddahanna linnasi aqidat tauhid, dan beliau menjelaskan kepada manusia akidah tauhid yang benar. Wa kataba fi dhalikal kutub an-nafi'ah, dan beliau mengarang kitab-kitab yang banyak sekali yang bermanfaat. Wa bayyana aqidat as-salafus salih, dan beliau menjelaskan akidah para salafus salih, bagaimana akidah yang benar. Wa sajjalaha fi kutubihi mud'iman masailaha bil adillatil qati'ah, dan beliau juga menulis, mencatat pada kitab-kitab beliau yang bersumber dari apa? Ya, permasalahan-permasalahan yang bersumber dari dalil-dalil yang pasti, yang benar. Karena dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wal barahin satiah, dan juga bukti-bukti yang sangat tampak dan jelas. Wadahadha hadis syubhat, akhirnya beliau ini menghancurkan, mematahkan syubhat-syubhat ini. Tsumma talahu talamidhu kal Imam Ibnu Qayyim fi kutubihi. Kemudian berikutnya murid-murid beliau, murid-murid Syekhul Islam. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab-kitabnya, wal Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir pengarang tafsir itu, pengarang kitab Al-Bidayah wa Nihayah, murid beliau, murid Syekhul Islam. Wal Imam Adz-Dzahabi, Imam Dzahabi lagi. Imam Dzahabi juga murid beliau. Pengarang kitab apa? Siyar A'lam Nubala. Wal Imam Muzi, berikut juga Imam Muzi juga murid beliau. Wa ja'a ba'dahum Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dan datang setelah mereka Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau juga termasuk salah satu imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Beliau memiliki kitab apa karangan Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Namun beliau sebelum meninggal sebelum selesai sudah meninggal duluan. Jadi Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali juga memiliki kitab namanya Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, namun sebelum selesai mensyarah beliau sudah meninggal duluan. Akhirnya setelah itu datanglah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dijuluki apa? La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Bari. Dalam artian Fathul Bari itulah syarah yang terbaik. Syarah dalam syarah Sahih Bukhari. La hijrata ba'dal fath, dijuluki seperti itu. Tidak ada hijrah lagi setelah fathu. Setelah fath, maksudnya Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ila an wasala al-amr li Syekh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, fatalaqqa hadhihi al-aqidah biquwwah, kemudian hingga sampailah perkara itu kepada Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, dan akhirnya beliau pun juga menyambut akidah itu dengan kekuatan yang sangat kuat. Wa qama bidda'wa ilaiha, dan beliau juga menegakkan untuk menyampaikan dakwah kepada tauhid tersebut, akidah yang benar. Wal jihad fi sabiliha, dan berjihad di jalannya, hatta istanarat biha hadil bilad, hingga negeri ini, negeri mana? Negeri Saudi Arabia ini, kata beliau, istanarat. Apa istanarat? Cemerlang atau mengeluarkan cahaya. Paham? Mengeluarkan cahaya dengan dakwahnya beliau ini. Wamtaddat ilal biladil mujawirah fi Misr wa Syam wal Iraq, hingga meluas dakwah beliau ini. Menyebar luas, terbentangkan sampai ke negeri-negeri tetangga seperti Mesir, Syam, Irak, Suriah, Irak. Wa hatta fi biladil Paris, bahkan sampai negeri Paris. Enda al-Sunnah, al-Sunnah di sana juga menegakkan dan juga berdakwah di sana. Wamtaddat ilal Hind wa ilal Maghrib, bahkan sampai meluas kepada India. Negara India dan negara Maghrib. Maghrib itu mana? Maghrib itu Maroko. Negara Maroko. Wa ila katsirin min minal bilad walilal hamd. Ini termasuk dakwahnya beliau. Allah Ta'ala berikan barokah dengan dakwah beliau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri At-Tamimi rahimahullah taala, faman aradallahu lahu al-khaira fa innahu ta'assara bi hadhihi ad-da'wah al-mubarakah wa 'arafa annaha da'watul haqq fastajaba laha wa ayyadaha wa qamat al-hujjah 'ala al-mu'anidin walilhamdu wal minnah wa zalat 'anil bilad ma'alim syirki wal wasaniyah wa awaidul jahiliyah. Kata beliau, maka barang siapa yang Allah taala inginkan padanya kebaikan, maka sungguhnya dia akan terpengaruh dan akan memberikan pengaruh pada dakwah ini yang diberkahi, dan dia akan mengetahui bahwasanya ini dakwah yang benar dan akan menyambut dakwah ini dan akan memberikan dukungan pada dakwah ini dan akan tegak hujah kepada orang-orang yang menentang. Walilhamdu wal minnah wa zalatha 'anil bilad, dan akan hilang dari negeri tersebut nah para pengajar, para pembesar, para penyebar dakwah kesyirikan dan juga berhala, patung dan juga adat istiadat jahiliyah. Barakallahu fikum. Itu yang beliau sampaikan pada mukaddimah, dan insyaallah taala besok mulai kita masuki pembahasan yang inti daripada kitab Kasyf Syubhat yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Barakallahu fikum wa hafidzakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idnillahi jalla wa ala, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.